إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَانَنَا semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita al-khasyyah yaitu takut. Takut yang mengiringi dengannya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Itulah makna khasyah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak hanya sekedar takut, tapi tidak memiliki efek apa-apa. Akan tetapi khasyah inilah yang mendorong kita semuanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Inilah khasyah matluba yang dituntut. Maka khasyah ini dengan cara belajar. Belajar ilmu syar'i minal kitab wa minas sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam kajian ini juga kita mengambil sebuah tema terkait dengan bab adab-adab safar. Sebuah tema yang kami susun dan jadilah sebuah buku ya. Dan ini buku yang ke-19 dari buku-buku yang kami coba untuk menulisnya. Mudah-mudahan bab masalah adab safar ini yang selalu kita membutuhkannya, kita bisa mengamalkan sesuai yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian perlu difahami, yang namanya ilmu itu akan terhiasi dengan hiasan cantik kalau itu dia ada adabnya. Kalau ilmu tanpa adab ibaratkan makanan tanpa garamnya, maka ilmu akan menjadi indah kalau dia memiliki adab. Ilmu itu akan menjadi indah kalau dia memiliki adab. Maka kita tidak hanya belajar saja, belajar dan belajar dan belajar, tapi kita enggak memiliki adab. Maka adab amrun daruriyun fi hadzal din. Masalah adab perkara penting yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Berapa banyak dari kita dalam bab safar kita tidak tahu adab-adabnya. Padahal kita selalu safar. Maka mana dari fungsi perkataan Imam al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Kita itu berbuat dulu baru belajar kan? Aywah. Dari sini kita harus benar-benar perhatian. Berapa banyak ilmu yang belum kita pelajari. Berapa banyak adab yang belum kita ketahui dan kemudian belum kita amalkan. Maka ini memicu kepada kita semuanya untuk istighal. Menyibukkan diri dengan ilmu. kemudian mengamalkannya, kemudian mengamalkannya, dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Wa kama yaqul Rasul alaihi salatu wassalam, ikhlis ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mencari apa-apa yang itu bermanfaat bagi kamu. Maka apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, ikhlis alaih, bersemangatlah untuk mencarinya. Nah, kemudian kita langsung saja karena masalah adabus safar ini kurang lebih ada 40 adab. Ya, 40 adab ya. Dari 40 adab ini yang mana kita sudah jalankan ini, Pak ya? Dari 40 adab ini sudahkah kita jalankan satu ataukah dua ataukah tiga ataukah empat? Allah musta'an kan. Nah, intinya masih banyaklah yang butuh kita pelajari ya. Ini baru adabus safar ya. Belum adabun naum. Adab-adab tidur ya. Ini adab-adab tidur juga kita belum tahu juga kan. Nah, belum lagi nanti adab-adab berbicara. Masya Allah, semua perkara membutuhkan adab. Semua ada adabnya. Semuanya ada. Ada adabnya. Ada bersahabat. Itu juga ada adabnya. Alhamdulillah. Naam. Kitab masalah itu kita sudah menyusunnya dan sudah dijadikan buku. Nah, adab yang pertama, kalau safar itu hendaknya tiga ke atas. Jadi kalau kita mau safar ya, kalau kita mau bepergian, itu adabnya. Adabnya, adab yang pertama ini, kita itu ngajak orang tiga atau lebih. Sebab tiga atau lebih. Adab ini berdasarkan dengan hadis Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini hadis dari jalan Amr ibn Syu'ab. An nabihi an jaddihi qala qala Rasul alaihi salatu wassalam, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani was-salasatu raqbun. Perhatikan kalamnya Rasul alaihi salatu wassalam, ar-raqib, seorang yang sendirian safar itu adalah syaitan. Dua orang safar itu adalah dua syaitan. Tiga orang safar itu adalah jamaah. Fasamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam menamai seorang safar sendirian itu dinamai syaitan. Jelas? Ayo. Hadis ini dari jalan Amr ibn Syu'ab an abi an jaddihi. Dan silsilah sanad ini adalah silsilah hadisun hasan. Dan hadis hasan termasuk hadis yang bisa dipakai hujah, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan oleh Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala. Dalam sisi hadisnya jelas. Hadis ini bisa dipakai. Jelas? Nah. Kemudian setelah itu. Apa makna hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang kita katakan tadi? Kita nukilkan dari perkataan Imam Al-Mabhari. Kemudian Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kemudian Imam pengarang kitab Badzul Majhud, mereka mengatakan bahwasanya safar sendirian itu termasuk taswilis syaitan, bisik rayuannya syaitan, termasuk igra'us syaitan, rayuannya syaitan. Jadi syaitan punya misi, di antara misinya syaitan itu menggoda kita supaya kita itu safar sendirian. Jelas? Mudah Pak kalau safar sendirian Pak. ada perempuan cantik, dilihatin aja enak kan? Gak ada orang. Beda kalau ada temannya, masih malu dikit-dikitan, Pak ya. Iya. Kalau mau lihat HP-HP yang mainnya, ya ini ada musik, ada apa? Oh, gampang ikut, gak ada orang lain kok. Masih muda kan? Maka termasuk bentuk asyaiton untuk bisa menggelincirkan anak Adamnya itu membisikkan supaya dia ketika safar sendirian. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wasalam menamai syaitan. Kata mereka para ulama, barang siapa yang mentaati bisikannya syaitan, siapa orangnya yang mentaati bujuk rayuannya syaitan, maka itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Falaisal maksud dia itu syaitan yang menjelma jadi manusia, bukan. Akan tetapi seseorang yang mengikuti naam tipu dayanya syaitan, mengikuti bisikannya syaitan, dia ikuti lalu dia safar sendirian, maka berarti dia mentaati syaitan. Dan orang yang mentaati syaitan adalah syaitan. Jelas? Jelas gak ini? Nah, itu pernyataannya Imam Al-Madhari rahimahullahu ta'ala dan pengarang kitab Ma'alimus Sunan Khattabi rahimahullahu ta'ala. Itu mana hadisnya ya? Jelas? Rasul alaihi salatu wasalam menamai tiga orang safar itu bukan dikatakan syaitan, tapi dikatakan jamaah. Jamaah. Bukan dikatakan syaitan, tapi dikatakan apa? Jamaah. Wa yadullahi ala jamaah. Dan tangannya Allah pada jamaah, maknanya adalah Allah akan menjaga dia. Allah akan melindungi dia. Kalau andai kata safarnya itu lebih daripada tiga. Berbeda dengan satu orang. Berbeda dengan dua orang. Mafhum? Baik. Kalau sudah paham, kita poin setelahnya. Kalau begitu, apa hukumnya? Safar sendirian. Safar sendirian atau dua orang. Apa hukumnya? Sekarang kita, tadi kan makna hadisnya. Sekarang, apa hukumnya? Pengarang kitab At-Tamhid Imam Ibn Abil Bar rahimahullah. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan hadis tadi menunjukkan makruhnya safar sendirian ataukah dua orang, itu dihukumi makruh. Nah, dihukumi makruh. Jelas ini, Pak? Jelas. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di silsilah sahihannya, zahirul hadis safar sendirian itu bukanlah makruh, tapi hukumi haram. Dan perkataan Syekh Al-Albani ini secara kaidah fikihnya itu kuat. Secara kaidah usul fikihnya kuat. Karena apa? Karena Rasul alaihi salatu wasalam menamai syaitan. Dan gak mungkin Rasul alaihi salatu wasalam menamai syaitan kecuali perkara itu berat. Dan kalau perkara itu berat, gak mungkin hanya hukumnya makruh. Maka mau gak mau, maka itu adalah hukumnya haram. Jelas? Nah, pernyataan Syekh Al-Albani ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala di kitab sahihnya. Qal as-safar sendirian itu adalah asin wong sing maksiat. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala wong sing maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berat lah ya. Berarti pol ini. Nah, kalau lu mau pakai pesawat dan mau siji piye, Pak? Ayo bondo telu, Pak. Siji mari ngono loro, mari ngono telu. Wah, iki berat iki. Tapi bagaimanapun beratnya, ini hukumnya. Maka dari dua pendapat ini, yang mengatakan makruh dan yang mengatakan haram pendapat yang paling kuat yang itu sesuai dengan usul fikihnya adalah pendapat Ibnu Khuzaimah dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, itu adalah hukumnya haram dan haram itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, cuma akan tetapi kalau kita sudah tahu itu hukumnya haram, maka ada satu pendapat lagi. Satu pendapat ini, masya Allah, bagus sekali. Beliau adalah pendapatnya Ibnu Hajar rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Beliau memerinci dua perincian. Perincian yang pertama, di saat jalannya itu jalan yang menakutkan. Semisal di Sahrawat, di padang pasir yang itu enggak ada orang. Enggak ada orang di Sahrawat. Nanti kalau macet bannya meledos gimana? Ya, mau enggak bisa jalan di situ udah. Dan tarik ghairu mu'abbad, jalan yang enggak pernah dilalui oleh manusia. Maka dalam keadaan semisal ini haram hukumnya berangkat sendirian atau dua orang. Ini penjamahan yang kedua. Adapun kata beliau, di tempat yang lalu-lalangnya manusia biasa lewat, na'am, fa semisal ini, kata beliau adalah boleh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, safar sendirian atau dua orang, di jalan yang biasa dilalui oleh manusia-manusia yang ada. Fa dengan pendapat yang pertama hukumnya haram, dengan pendapat yang kedua yang memerinci, lihat dulu jalannya, apakah jalannya itu mengkhawatirkan ataukah tidak mengkhawatirkan, dilihat dulu. Kalau mengkhawatirkan enggak boleh, kalau yang tidak mengkhawatirkan itu boleh. Maka kesimpulan terakhir, manakah pendapat yang paling kuat dari sekian pendapat ini? Kesimpulannya, Pak, barakallahu fikum. Tolong diperhatikan di sini, ini karena main usul. Karena semuanya permasalahan ikhwan dibutuhkan usul dan kaidah. Nah, ini mendaknya kelas masing-masing kita ini belajar usul dan belajar kaidah. Biar kita berjalan di atas pegangan yang kokoh kalau kita punya kaidah. Perhatikan di sini, cara mengkompromikan. Hukum asal safar sendirian itu hukumnya haram. Sesuai dengan zahirnya hadis. Enggak boleh seseorang itu safar sendirian atau yang lain. Akan tetapi kalau memang itu dibutuhkannya, hajah menuntutnya, imma dia enggak punya duit atau yang lain, yang dia sudah fattaqullaha mastata'tum, dia sudah bertakwa kepada Allah semampunya, tidak ada untuk harus tiga orang atau lebih, maka ini tidak mengapa. Kenapa dikompromikan semisal ini? Ingat, perkara haram itu ada dua. Ada haram lidatih dan ada haram lilwasilah. Haram lidatih, semisal Allah haramkan bangkai, ini haram lidatih. Maka ini enggak boleh dilakukan kecuali darurat. Kedua, ada yang namanya haram lilwasilah. Allah haramkan karena wasilah kepada perkara yang Allah haramkan. Semisal kayak ikhtilat. Ya, itu adalah wasilah. Allah tidak mengharamkan zatnya ikhtilat, tapi Allah mengharamkan ikhtilat, campur aduk laki-laki perempuan, wasilah ila zina. Nah, memegang wanita Allah haramkan bukan zatnya, tapi wasilah terjadi perbuatan zina. Maka semisal ini boleh dilakukan kalau memang itu hajah. Rasul alaihi salatu wasalam melarang melihat wanita yang tidak mahramnya. Kullil mu'minina yaghullu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Larangan melihat wanita yang tidak mahramnya itu adalah mahram lil wasilah. Makanya diperbolehkan ketika kapan? Mau namor boleh enggak melihat wanita? Nah, apakah kalau kita enggak melihat si calon itu kita mati enggak? Enggak mati kan, Pak ya? Mati apa enggak? Enggak mati. Beda dengan kita kalau enggak makan, nah, itu bangke kita mati gitu loh, Pak ya. Kalau kita enggak melihat itu si calon, itu kan enggak ada masalah. Tinggal aja kirim orang terpercaya, gimana sih wanita itu ganteng apa elek sih, ngono kan? Cantik apa elek kan ngono. Oh, sip lah. Nah, selesai perkara itu sudah. Enggak ada satu darurat satu pun harus melihat itu wanita. Walaupun ketika kita nazar dia, dia itu atau enggak diperbolehkan untuk nazar dia, enggak ada masalah. Tapi yang demikian itu syariat tetap membolehkannya. Kenapa? Karena melihat wanita yang tidak mahramnya itu bukan haram lidatiha, tapi haram lilwasilah. Itu diperbolehkan ketika itu hajah. Kaidah yang Anda sebutkan ini adalah kaidah sebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi Qawaidul Kubra. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala na'am fi mukhtasar fi usul fiqh, dan banyak ulama yang menyebutkan ini kaidah. Maka kesimpulannya, kalau memang kondisi enggak mampu, wa ada hajah harus sendirian, dan yang lainnya enggak basah. Tapi jangan diabaikan. Kalau memang Anda mampu, jangan sendirian atau dua orang, pakailah tiga atau yang lain. Jelas ini insyaAllah ya. Fa'inkila, apa yang dimaksudkan harus tiga? Kalau kita naik bus kan sudah apa? Kalau kita udah naik bus kan sudah banyak kan? Pak, yang dinamakan sabar itu Pak, itu adalah awal kamu itu berjalan sama siapa, bukan di bisnya. Nah, ulo lapi ben bis, sarung satu orang. Oh, kita semuanya sama lah, enggak ada larangan lah. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya adalah dari kitanya. Kita itu harusnya tiga orang atau lebih. Itulah makna hadis. Bukan maksudnya kita satu bus, satu pesawat itu banyak orang. Iya Pak, sopo sing ngerti banyak. Satu orang yang lu rugi bus siapa namanya? Pesawat deh. Ya, bukan begitu maksudnya, gitu. Nah. Jadi kesimpulannya, kalau memang ada hajah, kebutuhan ya, itu enggak mengapa. Nah, jadi ini namanya haram. Ada lidat ya, dan ada haram lil wasilah. Semisal kayak dokter memegang perempuan ketika apa? Ketika berobat. Jangan tunggu darurat dulu, bakal mati duluan. Tidak mesti harus darurat. Haja menuntut untuk itu enggak mengapa. Kayak Rasul alaihi salatu wasalam mengharamkan sutra bagi laki-laki. Tapi ketika dia haja sakit gatal-gatal, Adina Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul ngasih izin bagi orang yang sakit gatal untuk pakai sutra. Padahal kalau enggak pakai sutra pun enggak ada masalah, enggak akan mati insyaallah. Maka hajah menuntut untuk memakai itu sutra. Nah, bagi teman-teman yang tidak paham kaidah atau semisal ini, terkadang komentari saudara yang lain tanpa bertanya dulu, itu istrinya dipegang sama dokter contohnya kan. Langsung dikomentari tanpa ada tanya dulu, ini keliru. Dan insya Allah di sebuah kitab yang saya tulis, adab persahabatan enggak begitu yang namanya kita beradab sama saudara kita. Harus kita kasih udzur dulu kepada dia. Kasih udzur dulu kepada dia. Kata seorang alim minal ulama, al-mu'min selalu mencari udzur untuk saudaranya. Wong munafik itu selalu mencari-cari tergelincirnya saudara. Nah, kita itu orang munafik, orang mukmin. Kalau orang mukmin ya, kasihlah uzur saudara kita. Kalau kita itu orang munafik, ya ndelei salah saudara ini. Itu orang munafik. Falihada, ingat ketika Syekh Abdul Wa Mar'i di khutbah Jumatnya, beliau menerangkan dan nasihat khusus untuk kita para thalabatul ilm. Kalau memang saudara kita itu sudah dikasih udzur, enggak ada jalan, pokoknya mentok lah, enggak ada udzur sudah itu. Sudah enggak bisa, mungkin gini, mungkin gini, mungkin gini, sudah enggak ada. Antum sudah ngasih 70 kali udzur, enggak ada jalan keluar. Kata beliau, kalau begitu tentunya hati kamu yang ada penyakitnya. Kenapa kita kok enggak sampai bisa ngasih udzur kepada saudara kita? Kenapa? Berarti ada penyakit dalam hati kita. Penyakitnya apa? Pendendam. Pendendam. Susah memaafkan. Itu penyakitnya hati. Itu penyakitnya hati. Dan kalam ini panjang insyaallah di kalam Syekhul Islam Taimiyah. Sebuah kitab. Amradul Qulub wa Syifa'uha. Penyakit-penyakit hati dan obatnya. Memengkikis habis masalah penyakit yang semisal ini. Jadi kenapa kita gak ngasih? Kenapa kita kok sampai gak bisa ngasih udzur kepada saudara kita? Sampai kenapa? Itu pasti ada penyakit dalam diri kita. Sehingga cahaya itu gak bisa muncul untuk memaafkannya. Yang ada hanya kegelapan. Sehingga kita hanya suudzon kepada saudara kita. Nah ini penting ini. Yang harus diperhatikan. Ikhwanana barakallahu fikum. Tanya dulu. Kalau ada kata salah. Nasihati akhi jangan begini. Ini modelnya salah. Bukan diambil satu kesalahannya. Kemudian dimasukkan dalam internet. Atau yang lain. Allah musta'an. Ini cara yang gak pas. Dan ini ada persaudaraannya kurang. Ada persaudaraannya kurang. Kemudian selanjutnya. Setelah kita 3 orang. Atau lebih. Adab yang kedua. Salah satu dari mereka. Jadikan amir pemimpin safar. Kalau kita sudah menjalani satu adab ini. Yaitu 3 atau lebih. Maka hendaknya salah satu dari mereka jadikanlah pemimpin. Pemimpin safar. Bukan dibaiat pak ya. Bukan. Mek dijadikan pemimpin safar. Antum pemimpin safar. Ngurusi kita terkait dengan perkara-perkara safar kita. Sholat di mana. Makan apa. Singgah di mana. Atau yang lain. Itu namanya Amirus Safar. Ini berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza kanu idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Idza kharaja salasatun, apabila 3 orang keluar dalam satu safar, fal yu'ammiru ahadahum, maka hendaknya mereka menjadikan salah satu dari mereka itu pemimpin. Nah, maka hendaknya mereka menjadikan salah satu dari mereka pemimpin. Harus ada satu di antara mereka pemimpin. Jelas ini Pak ya? Nah. Kemudian, apa hikmahnya? Kok kita menjadikan salah satu dari mereka itu pemimpin? Esfi, kenapa memangnya? Apa hikmahnya? Kenapa dijadikan salah satu dari mereka pemimpin? Kenapa kok gak masing-masing aja mereka jadi pemimpin, Pak ya? Dijelaskan oleh Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala. Liyakuna amruhum jami'ah. Supaya perkara mereka itu bersatu. Wala yatafarraqu bihim ra'yu, dan tidak berpecah belah dalam masalah sisi pandangnya mereka. Wala yakau bainahum ikhtilaf, dan supaya enggak terjadi di antara mereka perselisihan, perpecahan. Masya Allah. Di dalam masalah safar saja kita itu dianjurkan untuk bersatu. Di dalam safar saja kita itu dianjurkan untuk bersatu. Bersatu ya kan, bersatu. Makanya, hendaknya salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Supaya mereka ini mentaati pemimpinnya. Dan perkara mereka di atas persatuan di antara mereka. Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, beliau berkata di syarah Riyadhus Shalihin, qal lau'an, kalau andai kata perkara itu diberikan ke masing-masing orang-orang yang safar, lakanal faudawiyah, akan terjadi keributan. Ya enggak, Pak? Yang satu mampir di mana? Yang satu beli, yang satu makan. Yang satu minta pecel. Yang satu minta apa? Sate. Yang satu minta apa? Gulai. Oh, ruwet semuanya, Pak. Tukaran ini. Tengkar gara-gara delek makan saja. Yang satu sholat di mana? Yang satu bilang, kita sholat di pom. Yang satu sholat di mana? Ruwet urusannya. Makanya dijadikan pemimpin itu, dialah yang menentukan segalanya. Udah, kita makan pecel. Pecel sudah. Kita makan apa? Makan sate. Yuk makan sate, wis. Nah, begitu urusannya. Kalau andai kata perkara itu diberikan ke masing-masing mereka, oh, faudawiyah, Pak. Faudawiyah itu ribut jadinya. Ribut jadinya. Masa awan dewek yang gede-gede ini loh, Pak. Tukaran gara-gara makanan. Sawangan, ya. Masalah ini, minta ini, ya, gak malu lah, gak pantas lah kan. Bab kayak gini aja Islam mengajarkan kita itu, hendaknya ala ra'yil wahid, satu pendapat. Dan ini juga satu pelajaran. Sebagaimana buku yang saya tulis di Adabul Ukhwah, satu pelajaran. Dalam bab yang kayak gini, kita harus mementingkan persatuan antara mereka daripada keinginan pribadi. Berapa sih keinginan pribadi, Pak? Daripada perkara persatuan antara kita, antara ahli sunnah wal jamaah. Maka buanglah perkara-perkara pribadi dalam rangka mentahqiq usul min usuli ahli sunnah as-sa'yu fil ijtima'. Berusaha untuk bersatu. Ingat yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, al-khilafu syarrun. Terjadinya perbedaan, perselisihan adalah satu kejelekan. Maka berhatikan di sini. Anak enggak anak pokoknya sate, anak lagi pingin sate. Yang satu, ya Rabbi, mbok yang ngalah sih lah. Ntar kalau udah sampai nanti makan sate saya lah ya, sakalpe ngono ora apa-apa ya. Ini bab ketika dalam posisi persatuan antara mereka biar tidak terjadi faudawiyah. Apalagi gaya Indonesia, Pak. Kalau gaya Indonesia saiki tegur asane ya. Waras suwe, Pak. Waras suwe iku Indonesia. Wong Jawa, Pak ya. Kalau tergores saiki ngene susah sekali untuk kembali semula kan, Pak ya. Walaupun wis koyo akrab, tapi goresan tadi tetap membekas. Allah musta'an. Ini bukan apa-apa, Pak, karena penyakit dalam diri kita saja sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian apa hukum menjadikan pemimpin di safar ini? Apa hukumnya menjadikan pemimpin ketika safar ini? Dua pendapat di antara mereka. Dua pendapat ini disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala fi Faidhul Qadir. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Dari dua pendapat ini, mana pendapat yang paling kuat? Adalah yang mengatakan wajib, karena perintah Nabi alaihi salatu wasalam, falyu'ammiru, hendaknya mereka menjadikan pemimpin. Dan asal perintahnya Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya wajib, itu asal perintah. Maka siapa yang mengatakan perintahnya Nabi atau perintahnya Allah berfaedah sunnah, harus mendatangkan dalil untuk memaling dari perintah ini. Kalau enggak mendatangkan dalil, enggak bisa. Karena hukum asal perintah itu hukumnya wajib. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, hati-hati. Kita disuruh hati-hati terhadap perintah Nabi. Maka ini menunjukkan asal perintah itu adalah hukumnya wajib, begitu. Kemudian seterusnya, dalam bab ketaatan ini, apakah ketaatan yang bersifat safar saja berkaitan dengan safar, ataukah masalah-masalah yang lain juga harus taat sama pemimpin ini? Al-jawab, kama yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wajibnya mentaati pemimpin ini itu hanya fi masalihis safar, hanya berkaitan dengan maslahah safar. Tok ya Pak, tok Pak. Enggak ada yang lain kecuali hanya ini. Enggak ada yang lain kecuali hanya ini. Fi masalihis safar, berkaitan dengan maslahah safar tok. Jangan dihubungi yang lain. Ya, enggak boleh dihukumi yang lain. Hanya berkaitan dengan ini saja. Maka kayak masalahus safar, berhenti di mana, capek, makan di mana, sholat di mana, pergi jam berapa, berangkat jam berapa. Hanya berkait dengan ini. Terkait dengan ini. Berangkat jam berapa? Ketua mengatakan jam 7. Ya udah bilang jam 7 berangkat. Nah, berangkat. Nah, kemudian apakah hukumnya wajib mentaati pemimpin dalam bab yang demikian ini? Yaqulu Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala fil hawi, yaqulu biwujubi, hukumi wajib mentaati. Berarti kalau pemimpin ngomong jam 9 awan dewek-dewek dosa cah, dosa ini hukumi wajib mentaati ini. Wajib hukumi dosa awan dewek ini, berdosa kita di saat kita apalagi ngomentari di belakang lagi sama pemimpinnya. Ah, pemimpin ngowos ini salah ini dikomentar di belakang lagi. Lu dosa kan? Berdosa ini. Nah, wong bangkang saja ya itu dihukumi dosa karena itu pemimpinnya. Gimana kalau di ini dan itu? Itu jelas enggak benar, Pak ya. Itu berkaitan dengan adab yang kedua. Nah, adab yang nomor 3. Ayakuna safaruhum yaumal khamis, diusahakan, disyariatkan safar itu di hari Kamis. Diusahakan safar itu hari Kamis. Iki adab. Termasuk adab-adab yang ada. Nah, itu diusahakan kalau safar itu hari Kamis. Berdasarkan hadis Qab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari, anna Rasul alaihi salatu wassalam kharaja yaum al-khamis, adalah Nabi alaihi salatu wassalam keluar pada hari Kamis, fi ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk, wa kana yuhibbu, dan adalah Rasul itu senangi pol ayakhruja yaum al-khamis, kalau dia keluar pada hari Kamis. Fa usul fikihnya dari kata yuhibbu. Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala fil Bada'i Fawaid, min alfadhil istihbab, lafaz yang menunjukkan sunnah, di antaranya adalah Nabi senang. Maka Nabi senang itu adalah berfaedah sunnah. Maka di sini Rasul alaihi salatu wasalam yuhib, senang ayakhruja, keluar safarnya itu adalah yaumul khamis. Jelas Pak ya? Hah, jelas. Nah, maka ingat usul fikihnya tadi apa? Hah? Kata yuhib, yuhibbu. Wa li hadza kama yaqulu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kanat ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis, baju yang amat dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah jubah. Yaqul Ibnu Qayyim Syaukani Mubarakfuri, hadal hadis yadullu ala madha, istihbab memakai jubah berdasarkan hadis Ummu Salamah, dan inilah baju yang disukai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Syahiduna kata Ahab, sesuatu yang dicintai Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, lahu mangzilah, memiliki kedudukan yaitu berfaedah sunnah, berfaedah sunnah. Maka safar pada hari Kamis itu hukumnya sunnah. Walihada yaqulu Imam Nawawi rahimallahu taala fil majmu'. Jadi kita pengin, Pak, kita berusaha ya, dalam setiap masalah kita punya dalil dan kita punya ulamanya. Jadi kita itu siapa? Kita itu wong biasa, Pak. Awan dheweke hanya bisa menukilkan saja. Itu lho kalami ulama. Kita itu siapa gitu loh. Kita itu siapa? Belajar juga baru kemarin sore saja. Kita itu masih banyak bodohnya daripada yang kita ketahui. Jadi hendaknya kita semuanya itu harus berpikiran. Hendaknya semua masalah itu dalil. Dalil yang berbicara. Dan kalamnya para ulama berbicara. Bukan kita. Kita itu siapa? Dan kita usahakan dalam semua masalah, kita punya ulama. Kita punya ulama. Dan kita hendaknya semisal ini. Enggak ada sekarang zamannya kalau ustaz, Pak, sekarang, Pak. Kalau dalil. Jangan sampai kalau ustaz. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian. Harus kita tanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, kemudian setelah disebutkan apakah ada ulama yang berbicara sama saya ini? Itu kalau bisa, Pak. Jadi jangan kalau ada kata ustaz berbicara apapun, tanya ustaz, dalilnya mana ini? Tidaknya begitu. Maka kita diajari untuk kita ittiba. Kita bukan taklid. Kita diajari untuk mengikut kepada dalil. Bukan taklid kepada ustaz. Maka siapapun orangnya, kalau berbicara masalah hukum, tanya dalilnya. Dan bertanya dalil itulah orang beradab. Bertanya dalil itu adalah orang beradab. Karena Islam mengajarkan kita beradab untuk tidak taklid, tapi ittiba kepada dalil. Ngikuti kepada dalilnya. Jelas ini loh, Pak ya. Ingat ini. Jangan sampai kita besok masuk neraka sama-sama nanti, Pak. Kalau surga saya enggak apa-apa, Pak. Jangan mau. Masuk neraka itu panas. Iya. Nah. Yaqulu Imam Nawawi rahimallahu taala, berdasarkan hadis tadi kata Imam Nawawi, yustahabbu, disunahkan. Ayyakuna safaruhu, hendaknya safarnya dia yaumul khamis, adalah hari Kamis. Jelas? Nah. Kemudian begitu pula pengarang kitab Aunul Ma'bud, pengarang kitab Aunul Ma'bud itu juga mengatakan, "Naam, dengan kondisi yang sama." Cuma Pak, barakallahu fikum. Kalau andai kata hari Kamis itu adalah sunnah, ketika ada mani penghalang menuntut untuk safar di luar hari Kamis, boleh apa enggak? Hah, boleh apa enggak? Kalau tanya boleh sama ulama, ayo. Hah, kalau tanya boleh, siapa ulamanya? Ayo. Hah? Ah, kan ditanyakan? Iya. Coba kalau ada ulamanya, enak, Pak. Sehingga kita yang bicara, ulama. Gitu loh, kalau kita yang bicara, siapa kita? Kita baru kemarin sore aja lahir, kan? Iya kan? Berarti kan di sini, Pak. Makanya hidup itu enak. Kita enggak terikat dengan siapa. Dalil. Dan ada kalamnya ulama dari terdahulu. Pengarang kitab Aunul Ma'bud menjelaskan, Nabi alaihi salatu wasalam memang menyukai safar pada hari Kamis. Akan tetapi di sana ketika ada tuntutan untuk safar selain hari Kamis, Nabi alaihi salatu wasalam keluar di selain hari Kamis. Semisal Nabi alaihi salatu wasalam keluar hajatil wada yaumas sabti, hari Sabtu. Nah, ketika itu tuntutan, ada penghalang, ada tuntutan menuntut untuk enggak bisa ditunda, Pak, nanti setelah wong di Kamis sakit, sakit parah. Sini di Kamis saya sih. Mati duluan, Pak, dari Kamis. Enggak gitu maksudnya. Ketika ada tuntutan, tuntutan, tuntutan, dan tuntutannya ini menuntut harus kita berangkat hari selain hari Kamis, ya monggo berangkat dulu. Jangan nunggu hari Kamis. Tapi kalau bisa diusahakan safarnya itu hari Kamis. Gitu, Pak. Naam. Begitu pula berapa banyak kalamnya ulama kayak Ibnu Hajar rahimahullah dan juga pengarang kitab Badzul Majhud juga mengatakan semisal itu. Adab tadi ada udah selesai ada berapa tadi? Nah, adab yang pertama tadi apa coba? Ayo, adab kedua, Pak. Ayo, adab ketiga, Bapak. Jenengan lupa, Pak. Ah, teman-teman. Hendaknya hari Kamis. Enggak apa-apa tanya, Pak, ya, enggak apa-apa kan? Hah? Enggak apa-apa, Pak, ditanya kan. Selalu, Pak, biar santai. Nah, adab yang keempat. Adab yang keempat. Dianjurkan, disunahkan safar itu berangkat pagi-pagi. Nah, pagi-pagi, Pak. Ojo siang. Ojo sore. Kalau pagi, pagi sekali. Dan insya Allah akan saya sebutkan di akhir pembahasan. Itu juga ada syariat kalau safar itu malam. Jadi imma pagi wa imma malam. Adapun malam, insya Allah belakangan kita bahas dulu. Adab yang keempat ini, kalau safar, hendaknya mulai safarnya, itu diusahakan pagi hari. Jelas? Ayolah. Di sana ada sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Sakhr ibn Wada'a. Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan untuk umat ini. Qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di waktu paginya. Rasul alaihi salatu wassalam di pagi hari itu waktu yang penuh berkah. Nabi mendoakan untuk umatnya keberkahan. Dan hadis ini bimajmu'i turuk dengan banyaknya jalan terangkat hasan li ghairi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dengan banyak jalannya. Hadis ini jelas sekali bahwasanya pagi hari itu adalah waktu yang penuh berkah. Ketika dia safar, maka insya Allah safarnya akan diberkahi oleh Allah. Kalau safar itu diberkahi itu enak. Asalnya capek, enggak capek. Asalnya maksudnya maksiat, itu dijaga oleh Allah. Itu namanya penuh dengan berkah. Maka berkah ini luar biasa, masya Allah. Kemudian dijelaskan oleh pengarang kitab Aunul Ma'bud, Badzul Majhud mengatakan, "Idza fa'alu fi'lan min at-tijarati was-safari wa ghairiha wa kadza min al-ibadat bukratan fatabaraka fi." Apabila mereka hendak melakukan perdagangan atau perjalanan atau perkara-perkara ibadah di waktu paginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi di waktu itu pula. Masyaallah. Di waktu itu pula diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa idza istaqbalahu al-insan min awali sara fi dzalika barakah. Apabila suatu perbuatan diawali di dalam melakukannya di awal paginya, maka waktu itulah penuh dengan berkah. Berbeda kalau mengawalinya jam 9, 10, jam 11 itu baru ngawali, itu kurang berkah. Tapi kalau dia awali satu perbuatan tadi dari awalnya, dari awal paginya setelah subuh sampai andai kata malam, itu penuh dengan berkah. itu penuh dengan berkah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetap khairiyah kebaikan untuknya. Naam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, walil asaf, duhai sedihnya, betah manusia-manusia ini tidur setelah subuh dan tidaklah bangun kecuali jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Dia tidak mendapatkan waktu dengan berkah. Masya Allah. Dan untuk adab tidur, ana tulis sebuah buku yang ana kasih judul Al-I'lam bi'adabin naum, pemberitahuan terkait dengan adabun naum. Tidur dibagi menjadi 3. Ada tidur qailulah, ada tidur pagi, dan ada tidur setelah asar. Yang nyunah tidur itu adalah qailulah, ketika mau zuhur. Adapun tidur waktu pagi itu adalah makruh. Nah, kita niki tuhuru isu-isuku makruh. Wa kama yaqulu Khabbab Ibnu Khawad yaqulu, mereka dia berkata, an-naumu fi awwalin nahar khurqun, tidur setelah subuh adalah kebodohan. Nah, dihukumi bodoh lho, Pak. Hah. Piye iki? Lho, awak dhewek lho, Pak. Tidur bendino lho iki. Setiap hari tidur, gak ngerti adabe to? Ha. Ini lho perkara sing cilik kaya ora badhe lho, Pak. Perkara sing gedhe maneh. Iki lho sing cilik-cilik kita pelajari dulu. Ya, masalah adab iki bendino iki. Setiap hari iki. Setiap hari kita pasti berkecimpung dengan adab. Iya. Masya Allah. Tapi Allah musta'an. Mari kita belajar lah, Pak. Bab masalah adab yang kayak gini ini. Jelas ini kan? Ha? Bahkan intinya tidur di waktu pagi adalah apa? Makruh. Ha? Itu secara hukum. Tak sebutkan kalian Ibn Qayyim secara kedokteran. Oh, tambah ajur, Pak. Terus setelah subuh itu. Ha? Satu aja udah cukup ini. Ini loh waktu berkah. Kenapa kok dikatakan bodoh tidur setelah subuh? Sebab waktu berkah itu kita harus memperbanyak ibadah supaya diberkahi. Malah turu. Gimana enggak dikatakan bodoh? Kalau andai kata waktu subuh itu ada pengumuman, nanti jam setelah subuh sampai jam 7, siapa yang datang ke saya tak kasih uang 10 juta. Terus ada yang tidur, goblok le. Bodoh le, wong ana pembagian duit kok malah turu iku piye? Masa pembagian uang 10 juta malah tidur? Paling dia dikatakan apa? Bodoh le kamu le. Jelas, Pak. Iki mek 10 juta, Pak. Keberkahan itu malah lebih 10 juta. Awak dhewek turu, masyaallah. Lebih berat lagi. Nah, Allah turun pada sepertiga malam terakhir dengan mengatakan man yas'aluni, siapa yang minta kepadaku fa'utiya, wa man yastaghfiruni, minta ampun kepadaku saya ampuni. Ya Allah, turun sampai jam 7 kita tangi. Ya Allah, ngapa enggak malu sama Allah dengan pembagian? Allah sendiri yang ngomong turun begitu, awan dewek malah turu. Itu semuanya, Pak, barakallahu fikum. Itu lo bentuk ketidak ada penyakit dalam hati kita sehingga kita tidak bisa bangun malam. Jangan kira gak bisa bangun malam itu sia-sia saja. Itu ada penyakit hati, ada penyakit hatinya di situ sehingga kita gak bisa bangun malam. Jangan santai. Itu ada masalah pasti itu. Ada masalah itu pasti. Ada masalah itu. Dan ini insya Allah tempatnya di adabun naum. 6. Yaqulu Imam Nawawi rahimallahu taala, beliau mengatakan yustahab, disunahkan ayyakuna bakira, safar itu adalah waktune pagi. Pengarang kitab Badrul Majhud juga mengatakan na'am, fa thabata istihbabul ibtikar, telah tetap sunahnya safar pagi-pagi itu dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan dengan perkataan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah. Terusnya adab yang kelima. Ikhtiyaru ar-rafaqati salihah. Di dalam safar tadi kan ada tiga kan Pak ya? Tiga atau lebih. Di dalam mencari teman safar, hendaknya carilah teman-teman yang soleh. Jangan mencari teman-teman yang enggak soleh. Ya, ingat ini. Cari teman-teman yang soleh. Nah, bukan mencari teman-teman yang tidak soleh. Ini berdasarkan dengan hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Hadis yang ma'ruf ya. Masalu jalisi soleh wa jalisi as-su'. Permisalan teman yang apa? Yang baik dan teman yang tidak baik. Semisal apa? Kahamilil miski, semisal membawa minyak wangi. Wa nafikhil khiri, dan pandai besi. Dan hadis ini sering terulang-ulang kan, dan sering disebutkan oleh ikhwah-ikhwah dan para ustaz-ustaz terkait dengan ini. Yang terpenting di sini Pak, ana enggak lanjutkan karena sudah ma'ruf, karena adabnya masih panjang kan. Alhamdulillah ana juga sebutkan ini adab terkait dengan mencari teman yang baik. Ana sebutkan di kitab saya juga Adabul Ukhuwa, Nikmatul Ukhuwa wa Adabuha. Nikmatnya persaudaraan dan adab-adabnya ana sebutkan juga di sana. Hendaknya kita berteman, bersahabat ketika safar atau ketika tidak safar, carilah teman-teman yang baik. Carilah teman-teman yang baik. Dan ini kalau kita mau berinci Pak ya, teman-teman yang baik itu kayak apa? Itu panjang sekali, panjang sekali. Dan ana sebutkan di kitab itu insyaallah di waktu yang lain insyaallah. Intinya kalau kita mencari teman ketika safar, jangan sembarang teman. Carilah teman yang baik. Baik dalam sisi agamanya dan baik dalam sisi dia bisa membantu di dalam perjalanan kamu. Membantu dalam perjalanan kamu. Karena teman, ada teman baik agamanya tapi dia suka berpangku tangan. Dan ada teman yang baik tapi dia enggak berpangku tangan. Itu butuh dicari. Kan ini masih ada yang namanya baik itu masih global, Pak. Masih global. Baik yang dalam sisi apa? Ada yang baik cuma itu aja di mobil. Mobil macet menengwa ini mobil. Iya kan, Pak? Banyak. Mobil macet, dia lagi santai mobil orang pemilik mobilnya kerja nganu ban dia itu santai jadi ya Robi ini yo api sih api Pak tapi nggak gini akhlaknya kan ngono ya. Bagus sih bagus cuma nggak gini ini yang butuh dicari juga kan. Ayo ini insyaallah di kitab 6 indahnya persaudaraan dan adab-adabnya kita akan sebutkan di sana nanti. Kemudian selanjutnya ketika kita mau safar, kita itu minta doa kepada yang kita tinggal. Atau kita langsung nyrut pergi ngono aja, Pak. Ah, atau kita minta doa kepada orang yang kita tinggal. Nah, adab yang kita pelajari ini yaitu hendaknya kita meminta doa kepadanya dan kita mendoakan kepadanya. Doa ma'ruf apa? Astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika. Apal enggak ini, Pak? Atau enggak pernah dijalani? Hah? Astagfirullah. Ini adab. Kalau kita mau safar, kita itu membacakan kepada orang yang kita tinggal. Keluarga kita, astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika. Lalu dia nanti mengatakan astaudiukumullah la tadi'u wada'iukum. Ini dibaca bagi orang yang mau safar dan bagi yang ditinggal mengatakan apa. Ini berdasarkan dengan hadis. Rishdin Ibnu Sa'ad. Naam. Qala Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man arada ay yusafira, maka barang siapa yang hendak mau safar, kita mau safar, falyakul liman yukhallif, maka hendaknya dia mengatakan kepada orang yang dia tinggal. Orang yang mau safar, maka hendaknya dia mengatakan kepada orang yang dia tinggal dengan mengatakan astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Perhatikan di sini, Pak. Si musafirnya, nah, si orang yang ditinggalnya mengatakan astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Lalu kita yang mau safar mengatakan astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Diapal ini, Pak. Jadi ingat, yang kita tinggalkan keluarga kita, istri kita contohnya, Bu atau manggil apa? Umi atau manggil apa itu, kami mau safar. Maka sang umi mengatakan astaudiukumullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Lalu si bapak yang mau safar mengatakan apa? Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Dihafal ini loh, Pak, ya, dihafal. Apa sih artinya? Sang umi ketika ditinggal mengatakan astaudiukumullah, aku titipkan kepada Allah agama kamu, amanahnya kamu, dan penutup ajal kebaikan kamu tak titipkan kepada Allah. Nah gitu loh, Pak. Maka yang safar, sang bapak mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan tersia-siakan titipannya. Oh indah, Pak. Nah indah memang. Jadi sang ibu atau yang kita tinggal, nah, mendoakan kepada kita, kita juga mendoakan kepada sang yang ditinggal. Ini adab, Masya Allah, jarang sekali dipakai oleh banyak orang. Sudah hafal ini, Pak, ya? Sudah hafal? Atau belum? Sudah, Pak, ya? Coba, Pak, gimana? Jadi nanti jenengan mau coba bahasa Indonesia ngono, Pak, doa ya, Pak. Oh gitu, Pak, ya. Oh. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nggih. Naam. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, ana menyebutkan satu, lupa, ini masih banyak doa-doa yang lain terkait dengan ini. Ana sebutkan cuma satu contoh aja. Yaqulu Imam Nawawi rahimahullah, yustahab, disunahkan, ay waddi ahla wa jiranahu wa asliqa'ahu, disunahkan dia membaca taudi', aku titipkan tadi, kepada istrinya, tetangganya, dan saudara-saudaranya. Mau coba doain. Dia datang ke istrinya, ana mau safar loh, ya. Ketika dia bilang ana mau safar, nah, dia mendoakan kita. Dia menjawab doa-doa tadi. Begitu pula Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan fi masyru'iyatu tawdi', di situ ada syariat mentaudi', menitipkan amanah kepadanya. Baik yang suami menitipkan amanah ke istri, istri juga menitipkan amanah kepada sang suami. Kemudian seterusnya, gimana cara mentaudi'? Apakah mek ngomong ini tok wae? Astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa akhwatina kanyepen ngono atau saliman? Nah, saliman ngene. Atau bagaimana? Ah, diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam cara mentaudi itu saliman. Saliman berjabat tangan dengan satu tangan, jangan dua tangan. Karena musafaha, bersaliman itu dengan satu tangan, bukan dengan dua tangan. Ini termasuk cara mentaudi, cara berdoa, cara menitipkan agama, amanah dan seterusnya kepada sang suami, dan suami menjawab taudinya itu dengan berjabat tangan dengan satu tangan. Itu yang harus difahami, Pak. Barakallahu fikum. Sebagaimana di sana ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu juga, nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau mendoakan taudi kepada istrinya atau kepada keluarganya, dan keluarganya mentaudi kepada istrinya, itu dengan berjabat tangan, itu dengan berjabat tangan sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan tolong ya diperhatikan, ini berjabat tangan itu dengan satu tangan sebagaimana hadis tadi. Naam, dan ini dianjurkan ketika mentaudi. Dihafal Pak ya, insyaallah Pak ya, ini. Dihafal dan direnungkan maknanya. Kemudian seterusnya, adab yang ke-8. Ke berapa sekarang, Pak? Adab yang ke-7. Yatawasawna fima bainahum bitaqwallah. Wa idha qara ahaduhum surat al-asri fahasan li fi'li sahabati radhiyallahu ta'ala. Antara yang pergi dan yang ditinggal pergi, maka hendaknya mereka berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi ketika kita pamitan sama istri contohnya, wahai istriku, ana mau pergi ke Tarola, ke Jogja. Maka saling berwasiat antara mereka. Maka sang istri mengatakan kepada wahai suamiku, takwalah kepada Allah. Jagalah pandangan kamu contohnya. Atau jangan nikah lagi gitu ya. Enggak gitu kan, ya, lain kan. Nanti sang istri dan suami menjawab, wahai istriku, jagalah. Naam auratmu, jagalah kehormatan kamu. Takwalah kepada Allah. Saling berwasiat antar satu dengan yang lainnya. Masya Allah kan indah kan Pak ya. Dalam kehidupan Masya Allah, sang istri, sang suami mau safar, naam berwasiat kepada sang istrinya. Istrinya juga balik berwasiat satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu di antara mereka membacakan surat Al-Hasr wal Asri, innal insana, bagus sekali. Dan ini adalah datang dari perbuatan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Di sana ada Abi Madina Ad-Darimi rahimahullah. Qala kana rajulan, adalah dua orang laki-laki. Min ashabin Nabi alaihi salatu wasalam, dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Idzal taqaya, kalau dua sahabat ini lagi ketemu, lam yaftariqa, keduanya tidak akan berpisah. Hatta yaqra'a ahaduhum 'alal akhar, sehingga salah satu dari mereka membacakan surat Al-Asr. Baru selesai, baru berpisah. Masya Allah. Jadi ketika dua sahabat itu ketemu, Pak, gimana kabar? Kaifa hal khair, gitu kan? Selesai. Mereka kedua orang tadi tidak akan berpisah. Satu dari keduanya, sehingga salah satu darinya membacakan surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Setelah dibacakan Al-Asr, kemudian summa yusallimu ba'dah, baru mengucapkan salam lalu pergi. Maka begitu pula ketika kita mau meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara-saudara kita, meninggalkan teman-teman kita, saling berwasiat satu dengan yang lainnya, dan kita tidak melepas kepergiannya melainkan kita sudah baca, kan salah satu di antara kita membaca surat Al-Asr, sehingga satu dengannya selesai, baru mengucapkan salam lalu pergi dari darinya. Masya Allah. Enggak ketemu ini-ini, Pak. Mereka sahabat ketemu tuh saliman, bermuka. Namanya sama saudara kan, Pak ya? Saudara. Jadi ketemu enggak mau berpisah. Beda dengan kita, ketemu sama saudara pingin pisah aja. Lah, itulah dewek, Pak. Itu ono penyakite, Pak. Itu ono penyakite. Ya, jadi antara saudara sama saudara enggak begitu caranya, kan gitu. Nah, enggak begitu caranya. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah. Perhatikan di sini. Fi hadzal hadis, di dalam asar tadi ada dua faedah. Faedah yang sudah menjadi kebiasaan para ulama salafus saleh. Satu, at-taslim indal iftiraq, berpisah, mengucapkan salam ketika berpisah. Nah, jadi ketika berpisah, Pak, assalamualaikum gitu. Jadi ketika kita berpisah, halo, apa kabar? Nama assalama, selamat tinggal. Gak begitu sunahnya mengucapkan assalamualaikum. Itu ketika indal iftiraq dengan hadis tadi. Apa kata mereka? Mereka salah satu dari keduanya tidak akan berpisah. Tidak akan berpisah kecuali salah satu di antaranya membaca apa? Surat Al-Asr, Pak. Al-Asr wal Asri. Lalu kemudian mengucapkan salam. Lah, ketika berpisah mereka mengucapkan salam. Ini adalah sunnah yang telah diajarkan oleh para ulama salaf. Kita salam, Pak ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Nah. Yang kedua, adab yang kedua. Kata beliau, nastafiduha min iltizami sahabatilah, yaitu komitmennya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam hal apa? Wa yaqra'atu suratil Asr, yaitu membaca surat Al-Asr. Makanya kalau kita berpisah nanti, ya Pak ya, ya kita baca surat Al-Asr ya. Wal Asr innal izzat, baru kita pergi assalamualaikum. Itu, Pak. Itu hal yang diajarkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita semuanya. Nah. Seterusnya, adab yang ke-8. Kalau kita mau safar, mintalah ridho kedua orang tua terlebih dahulu. Datang ke orang tuanya, "Pak, Bu, kita orang ini mau pergi." Minta ridhonya kedua orang tua. Kalau kedua orang tua tidak ngasih ridho, hukumnya lain. Hukumnya lain. Kalau ngasih ridho, alhamdulillah. Falhasil, hendaknya adab ini kalau kita mau safar kemana-mana yang itu dikategorikan safar, maka hendaknya minta ridho kedua orang tuanya. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, qala aqbala rajulun, tak bisa begini, Pak ya. Eh? Biar enggak capek, Pak. Di sana ada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari Muslim, aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad, ya Rasulullah, saya berbaiat kepada engkau ya Rasul untuk hijrah dan untuk jihad. Wa abtaghil ajra minallah, jihad saya dan hijrah saya dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, fahal min walidayka ahadun hayyun, apakah masih ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Apakah masih ada salah satu di antara kedua kamu yang masih hidup? Kedua orang tamu yang masih hidup? Qala na'am. Iya ya Rasul. Balkilahuma. Bahkan keduanya masih hidup. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, fatabtahil ajra minallah. Maka hendaknya engkau. Qala fatabtahil ajra minallah. Apakah engkau mencari pahala di sisi Allah? Qala na'am. Iya Rasul. Qala farji' ila walidaik, kembali ke kedua orang tua kamu. Fa ahsin suhbatahuma, dan perbaguslah di dalam menemani keduanya. Masya Allah. Kita perhatikan ini hadis. Ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam pengin hijrah dan pengin jihad. Fa Nabi alaihi salatu wasalam menanyai dia, "Apa kamu hijrah dan jihad dalam rangka mencari pahala Allah?" "Na'am ya Rasul." "Ya udah, pulang ke kedua orang tua kamu dan perbaikilah, na'am, musahabah, persahabatan kamu, na'am, muamalah kamu dengan kedua orang tua kamu." Fadalla hadal hadis. Maka hadis ini menunjukkan ketika kita mau safar, mau kemana-mana, pamitan dulu kepada kedua orang tuanya. Kalau anda kata diizinkan, pergi. Kalau tidak diizinkan, maka engkau menemani kedua orang tua kamu itu adalah satu kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada seorang rajul datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Wa hadzal rajul min al-Yaman. Jaa ila Rasul alaihi salatu wasallam. Hal laka ahadun bil Yaman? Kata Rasul, "Apakah engkau masih punya kerabat di Yaman?" Qala na'am, abawaya, dua orang tua saya Rasulullah masih di Yaman. Qala adinalaka, apakah keduanya ngasih izin kepada kamu untuk hijrah? Qala la, enggak ngasih izin ya Rasul. Irji ilaihima, kembali kepada kedua orang tua kamu. Fasta'zin huma, mintalah izin dari keduanya. Fa in adinalaka, kalau keduanya ngasih izin, pergilah jihad. Wa illa, kalau enggak, fa birrahuma, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Ini Pak jihad. Ini jihad. Fi sabilillah. Ini hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Dan hijrah itu adalah negeri kufur. Mana negeri kufur? Yang mananya negeri kufur itu adalah kama yaqulu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah ta'ala, wa naqala bi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang namanya negeri kufur itu adalah memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, negeri itu Indonesia Raya ini Pak, namanya negeri, adalah mayoritasnya Islam atau bukan Islam. Kalau mayoritasnya non-Islam, ini syarat pertama. Yang kedua, gak boleh ditegakkan syiar-syiar Islam. Gak boleh bangun masjid, gak boleh azan dan yang lainnya. Baru itu namanya negeri kufur, negeri kafir. Tapi kalau andai kata di negeri kita ini banyak muslimun. Nah, dan negeri kita membolehkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka negeri kita adalah negeri-negeri Islam. Jangan disalah paham. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kama naqala huwa. Kama naqala beliaunya. Jadi, barakallahu fikum. Jangan melihat poin itu apa? Jangan melihat poin itu adalah bentuk ada ini dan ada itu. Jangan. Siapa yang mengatakan kalau ada kata satu negeri yang itu... Ini kan contoh kayak ini tempat kita ini Pak, Bali ini. Masalah khusus ini, Bali ini. Ini sebenarnya enggak dihukumnya apa-apa di sini ini. Karena hukum kita hukum Indonesia Raya ini. Hukum balda-balda, negara-negara. Negara kita negara-negara Islam. Sambil negara-negara kafir. Negara Islam. Walaupun dalam beberapa hal itu bukan Islam yang ditetapkan, tapi tetap dihukumi negara-negara Islam. Apalagi secara khusus tempat ini. Ya jelas ini Islam. Tempat-tempat Islam. Walaupun satunya taruhlah mayoritas non-Islam itu banyak, tapi kan masih diperbolehkan menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka itu bukan gak Islam. Jadi jangan salah paham. Barakallahu fikum, tetap negeri Islam. Fal khulasa di sini, dzalika sahabatu radhiyallahu taala an. Beliau minta izin untuk pergi hijrah. Jihad fi sabilillah. Maka Rasul menanyainya, apakah kedua orang tahu orang tua kamu ngasih izin kamu? Alah. Enggak Nabi. Ya udah pulang. Mintalah izin kepada keduanya. Kalau anda kata kalian diizini pergi jihad, kalau enggak ya udah berbuat baik sajalah kepada kedua orang tua kamu. Maka ini mimbabin Allah kalau kita safar dakwah kayak atau safar bermain-main kayak atau yang lain itu jelas mimbabin Allah. Kita harus minta ridho dari kedua orang tua kita. Jelas ini? Jelas. Kemudian setelah itu, apa hukum izin ini kepada kedua orang tua? Hukum izin kepada kedua orang tua sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jihad ada dua. Ada jihad ai dan ada jihad kifayah. Ada jihad yang itu bersifat fardu ain. Maka semisal ini tidak ada kewajiban izin. Karena ini ketetapan yang Allah wajibkan kepadanya. Yang kedua, yang namanya jihad yang tidak wajib ain. Semisal ini wajib izin kepada kedua orang tuanya. Semisal juga belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu agama itu fardu ain bagi dia, maka wajib dia pergi walaupun enggak diizini kedua orang tuanya. Yang kedua, andai kata dia itu sekedar mencari ilmu, tatawu ilmu sunnah. Tidak sampai derajat fardu ain. Maka wajib dia meminta ridhonya kedua orang tuanya. Sampai dia ridho, baru dia berangkat untuk mencari ilmu. Apalagi kalau safar, hanya safar doliran saja Pak ya. Apalagi safar untuk dia atau apa, untuk jalan-jalan atau yang lain. Maka hendaknya dia meminta ridhonya dulu kepada kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya, apakah dalam pembahasan ini sama enggak istri meminta ridhonya sang suami ketika mau safar? Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan na'am. Sang istri ketika mau safar dia harus izin dulu kepada sang suaminya dan meminta ridho dulu kepada suaminya. Kalau memang safarnya safar ketaatan dan safarnya safar bersifat adalah sunnah. Ingat ya, jadi safar itu ada dua. Ada safar yang wajib dan ada safar yang tidak wajib. Kalau safarnya itu hukumnya wajib, maka enggak ada izin. Enggak harus izin sama orang tua, wala sama istri, wala sama suami. Tapi kalau izin lebih baik. Tapi kalau ada enggak izin enggak apa-apa. Tapi kalau masalahnya safar itu safar sunnah, safar itu safar sunnah, maka tidak harus ada izin. Tidak harus ada izin dari kedua orang. Harus ada izin dari kedua orang tuanya. Ini harus perhatikan di sini barakallahu fikum. Maka ahlus sunnah selalu mengajari kita adab kepada kedua orang tua. Dan ini termasuk bentuk adab kita kepada kedua orang tua. Kalau ada kata kita mau safar, itu pamitan dulu kepada kedua orang tuanya. Sampai jam berapa tadi? Jam 12 kurang. Pas. Masih lama ya. Terusnya adab yang ke-9. Ada yang ngerasa 9 sekarang? 9. Salatu raqataini fil bait qabla khuruji tamna'anika makhraj as-su'. Sebelum kita safar, hendaknya salat 2 rakaat dulu di rumahnya. Sebelum kita keluar safar, maka hendaknya dia salat 2 rakaat dulu di rumahnya. 2 rakaat dulu di rumahnya. Ya, ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza kharajta min manzilika." Apabila engkau keluar dari rumah kamu, fasalli raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Jadi kalau kita mau safar, salat dulu 2 rakaat. Fa itamna'anika makhrajas sur. 2 rakaat itu akan mencegah kamu, akan mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan yang jelek. 2 rakaat kamu, 2 rakaat yang kamu salat tadi bisa membantu engkau untuk keluar ke tempat-tempat yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Masya Allah. Jadi kalau asalnya mau belok ke tempat maksiat, gak jadi belok pak ya. Gak jadi belok ya. Jadi tamna'anika. Kedua sholat tadi mencegah kamu makhrajasu ke tempat-tempat yang tidak baik. Ke tempat-tempat yang tidak baik. Wa idha dakhalta ila mangzilika. Apabila engkau masuk ke rumah kamu dari safar, apabila engkau keluar salat 2 rakaat, masuk dari safar ke rumah kamu, fasalli raqatan, salatlah 2 rakaat. Tamna'anika madkhalasu, 2 rakaat kamu itu mencegah tempat masuknya kejelekan yang ada pada kamu. Islam mengajarkan masuk 2 rakaat, keluar 2 rakaat. 2 rakaat ini amat membantu kepada kita. Kalau kita keluar sebelumnya salat 2 rakaat akan menjaga kamu ke tempat-tempat yang tidak baik. Akan menjaga kamu dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita lagi masuk rumah, salatlah 2 rakaat, maka itu juga akan mencegah engkau tempat masuknya kejelekan. Ikhwanana, yang namanya dari safar itu biasanya emosi. Dan melihat wanita mungkin lebih cantik dari yang ada di rumah. Masalah tentu kan pak ya? Loh iya kan? Maka dengan engkau masuk, sholat 2 rakaat itu membendung semuanya itu. Membendung semuanya itu. Nah, jelas ini, jelas. Kalau kita di luar, masya Allah, lihat keindahan alam kan? Baik itu wanita telanjang atau yang lain ini. Yang terkadang ini, terkadang itu lebih asli daripada di rumahnya. Ya kan? Terkadang lebih asli daripada rumahnya. Maka dengan dia sebelum, ketika dia masuk rumahnya dan melakukan 2 rakaat itu, maka akan bisa mencegah itu semuanya. Maka ini penting sekali, masya Allah. Penting sekali. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yustahabu, disunahkan, ila aradal khuruj min mangzili, apabila dia ingin keluar dari rumahnya, ayusalliya rakaataini, salat 2 rakaat. Imam Nawawi yaqulu bistihbab hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang Anda sebutkan tadi. Naam. Fa ma ya hikmah amanun min kulli syai'. Dia akan aman dari setiap kejelekan. Ketika dia keluar salat 2 rakaat, aman dari setiap kejelekan. Ketika dia masuk rumahnya 2 rakaat, juga aman dari setiap kejelekan. Masya Allah, benar-benar Islam mengajari semuanya untuk supaya kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian seterusnya, adab selanjutnya, adab yang ke-10. Di saat kita itu safar, Naam. Ayakhudha mahu mahtaju ilaih fi safari. Hendaknya dia membawa apa-apa yang dia butuhkan ketika dia safar. Bawa bekal. Jadi jangan ketika safar enggak gopo-popo, Pak ya. Kucuk-kucuk lunga ngono wae. Enggak oleh itu, enggak ada adabnya. Termasuk adabnya kalau kita safar, hendaknya kita mengambil apa-apa yang kita butuhkan ketika safar, ketika safar. Baik berupa min nuqud, uang, wa malabis, baju, wa miqas adhafir, potong kuku. Masya Allah. Wa makinati halak, alat untuk mencukur. Yang demikian itu, Pak, dibutuhkan di bawah. Enggak hanya duit saja ini, Pak ya. Ulama menjelaskan tidak hanya nuqud, pakaian. Apalagi, Pak? Pemotong apa? Potong kuku itu, masya Allah, hal yang dia butuhkan ketika dia safar dia bawa. Masya Allah ya. Nah. Ya kalau bisa itu. Setelah dulu aja nanti apa kita lanjutkan di setelah duhur langsung atau lebih enak. Mendingan makan sekarang dulu, seret, nanti setelah sholat lebih bagus. Kalau ada kata ada makanannya itu, mendingan itu. Ya, ya sekolah heran. Nah, kita lanjutkan nanti salamun ya subhanakallah wa hamdik. Sadala ilahi rastafruka wa tuhu ilaiki.